بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أمين فأما بعد الحمد لله شكر كتكاد الله سبحانه وتعالى dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada hari yang berbahagia ini untuk kita meneruskan usaha membaca 42 hadis yang dimuatkan dalam kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati Ala Khairil Bariyah yang dikarang oleh Syekhuna wa Syekhu Syekhina Abdullah Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghumari. Semoga Allah memberkati beliau, memberkati guru-guru beliau, memberkati anak-anak murid beliau dan memberkati sesiapa yang membaca karangan beliau. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang diberkati oleh Allah di atas usaha membaca kitab yang mengumpulkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus membicarakan berkenaan dengan kelebihan berselawat. Hari itu kita telah pun membaca mukaddimah. Kita telah pun selesai membaca mukaddimah. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk di dalam hadis yang pertama. Dan sebelum kita masuk pada hadis yang pertama, saya nak buat sedikit pembetulan, iaitu ketika saya membacakan salah silah keturunan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, saya telah terbaca secara silap. Iaitu kalau kita buka awal-awal buku ni, kita akan lihat pada pengenalan penulis dan kita akan jumpa nama salah silah Sayyiduna Abul Fadl Abdullah bin Muhammad bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Yang saya tersilap tu pada salah silah yang berbunyi kalau tuan-tuan perasan 1, 2, 3, 4 daripada bawah tu bin Al-Arabi. Saya baca Al-A'rabi. Saya tersilap di situ. Beliau yang sebetulnya dia baca bin Al-Arabi. Al-Arabi. Saya baca bawah ni Al-A'rabi. Jadi maafkan saya tersilap di situ. Jadi tuan-tuan, bacaan yang betul adalah bin Al-Arabi Adlal. Baik, kita akan masuk hari ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala pada hadis yang pertama yang akan kita sama-sama pelajari insyaAllah. Moga-moga Allah memberkati usaha ini biiznillah. Bi isnadina al-muttasil an masyayikhina khususan syaykhuna fadilatu syaykh Dr. Yusri ibn Rushdi ibn As-Sayyid ibn Jabr al-Hasani wa huwa yarwi mubasharatan an mu'allifil kitab wa huwa syaykhuh wa huwa sayyiduna wa syaykhuna Abdullah ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i kutubihi khassatan biman qara'a nafhatihi Allahumma amin. Yaqul al-Imam Abdullah ibn Muhammad ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari bi sanadina ilaih al-hadithul awwal an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna awlan nasabi bal inna awlan nasibi yawmal qiyamah aktharuhum alayya salatan rawahu at-Tirmizi wa hassanahu. Hadis yang pertama hadis-hadis kelebihan selawat itu adalah tambahan daripada penterjemah yang tidak ada dalam teks asal bagi nas ataupun bagi matan kitab An-Nafhatul Ilahiyah. Jadi tuan-tuan mungkin boleh buat dalam kurungan untuk menunjukkan bahawa ucapan yang berbunyi hadis-hadis kelebihan selawat iaitu pada buku surat yang ke-12 itu, hadis-hadis kelebihan selawat itu adalah tambahan daripada penterjemah. Dalam teks asal tak ada istilah hadis-hadis kelebihan salawat. Terus pengarang selepas selesai daripada mukadimah menyatakan al-hadisul awal, yang bermaksud hadis pertama. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh tambah radhiyallahu anhu selepas kalimah an Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang agak-agak tak dapat nak tulis, nanti lepas habis kelas saya akan tuliskan insya-Allah. Ustaz Juzaili pun boleh tuliskan. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu tadi tambah tu radhiyallahu anhu, berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling utama bagiku pada hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak mengucapkan selawat kepadaku. Riwayat Imam Tirmizi, ataupun yang lebih tepat kita baca At-Tirmizi, bukan Tirmizi, dia ada At-Tirmizi di situ. Kalau tuan-tuan boleh tambah Al, tulislah Al di situ sebelum kalimah Tirmizi. Riwayat Imam At-Tirmizi, boleh juga dibaca At-Tirmizi, boleh juga dibaca At-Tirmizi. Riwayat Imam At-Tirmizi, dan beliau menghukumkan bahawa hadis ini hasan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis pertama ini menunjukkan kepada kita bahawa orang yang paling dekat dengan Nabi, yang lebih utama bagi Nabi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat antara yang disebut oleh para ulama, maksud yang paling dekat di sini adalah, sebagian ulama menghuraikan maksud orang yang paling dekat ataupun orang yang paling utama bagiku, iaitu orang yang paling berhak untuk mendapat syafaatku. Maknanya maksud orang yang paling berhak ataupun orang yang paling utama bagiku ini, kata sebagian para ulama, maknanya iaitu orang yang paling layak untuk menerima syafaatku pada hari kiamat. Semua kita akan dapat syafaat Nabi. Hatta orang bukan Islam pun akan dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tak kala mana kita semua berhimpun di padang mahsyar, dan tiada siapa pun yang dapat memohon daripada Allah untuk dipermudahkan hisab, soal jawab, perkiraan amalan, disebabkan masing-masing gerun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya manusia bertemu dengan para nabi dan para rasul, masing-masing tak berani nak mohon kepada Allah. Akhirnya mereka telah bertemu dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lantas baginda pun akhirnya menyatakan ana laha, sayalah yang berhak untuk menuntut daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sayalah yang berhak untuk menuntut daripada Allah untuk dipercepatkan hisab. Akhirnya baginda pun sujud di bawah arasy, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diseru oleh Allah. Allah bersabda berfirman kepada baginda Nabi, ya Muhammad irfa' ra'sak isfa'tu syafa' sal tu'tah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun berfirman kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, angkat kepalamu, sal tu'tah, mintalah akan diberikan, isfa'tu syafa', mintalah pelepasan, akan diberikan pelepasan, iaitu syafaat kepada sesiapa saja yang diminta oleh baginda Nabi. Akhirnya Rasulullah meminta daripada Allah Subhanahu taala untuk dimulakan hisab, dimulakan soal jawab. Kalau di dalam kitab karangan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, ketika beliau sendiri menghuraikan hadis yang beliau muatkan di dalam kitab Badu'un Nihayah, Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wa Ghayah, ataupun lebih dikenali sebagai Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, Syekh Ibnu Abi Jamrah ketika huraikan salah satu hadis Rasulullah SAW, menyatakan bahawa kita akan berada di padang mahsyar selama 300 tahun. 300 tahun kita akan menunggu bila nak start hisab, sampai orang pun dah tak tahan, sampai mereka kata tak apalah, yang ke syurga, syurgalah. Yang nak ke neraka pun tak kisahlah. Yang penting kita disoal. Bermula pergerakan daripada kita duduk 300 tahun di atas padang mahsyar dalam keadaan matahari hanya setinggi ataupun hanya jarak kita dengan matahari hanya satu batang celak. Hanya satu jari lebih kurang. begitu dekat kita dengan matahari sehingga manusia ketika itu sudah tidak mampu lagi bertahan melainkan orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud orang bukan Islam, orang Islam semua yang dihimpunkan ketika itu akan mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sudut baginda meminta untuk dimulakan soal siasat ataupun hisab yang turut dikenali dengan istilahnya asy-syafa'ah al-uzma, syafa'ah yang paling besar yang telah diberikan oleh baginda Nabi yang kena kepada semua manusia. Maknanya semua manusia akan berterima kasih ke atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana baginda telah meminta daripada Allah untuk dimulakan soal siasat. Tetapi yang dimaksudkan dengan hadis ini, yang dimaksudkan semuanya manusia yang paling layak ataupun paling utama bagiku pada hari kiamat, iaitu orang yang berhak untuk mendapat syafaat yang keseterusnya. Tadi syafaat supaya dilaksanakan hisab. Tetapi yang dimaksudkan dengan hadis ini insya Allah adalah dengan makna yang berhak mendapat syafaat bagi Nabi yang akan melayakkan dia untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin kita terfikir mengapa orang yang paling layak, yang paling utama bagi Nabi adalah orang yang paling banyak berselawat dengan Nabi. Kerana orang yang paling banyak berselawat dengan Nabi adalah orang yang sentiasa mengingati Nabi dan mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila membawa kepada kecintaan Nabi, maka dia akan menyebabkan akhlak orang tadi akan begitu baik dan dia akan begitu cepat untuk melakukan kebaikan. Hasil daripada kecintaannya yang tidak berbelah bahagi terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan sebab selawatlah hati manusia akan dekat untuk buat ibadat. Dia rasa nak lawan Allah Ta'ala pun tak sampai hati sebab dia rasa rindu dengan Nabi. Takkan dia nak buat kejahatan sedangkan benda itu akan menyebabkan Rasulullah tidak meredai tindakan tersebut. Akhirnya, selawat yang banyak, puji dan puja terhadap Nabi yang begitu banyak menyebabkan dia begitu hampir dengan Allah dan begitu rapat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan, kita pun kena banyak berselawat ke atas baginda Rasulullah. Moga-moga kita juga akan tergolong di dalam orang yang hampir dengan Nabi dengan banyaknya selawat ke atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seingat saya, Fadilatul Syekh Yusri pernah cerita. Tak tahu lah Ustaz Ju boleh betulkan kalau saya salah ingat. Ada orang di Mesir pada masuk je bulan Rabiul Awal, dia akan berselawat sebanyak 120,000 untuk Rasulullah. Khusus ketika masuk bulan Rabiul Awal. Ada di kalangan umat Islam begitu sekali. Masuk saja bulan Rabiul Awal, dia akan berselawat sebanyak 120,000 khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita kalau dengar tu terus melompong lah. Macam mana nak banyaknya selawat tak? 120,000. Tapi bagi orang yang mencintai Nabi, apa sangatlah bilangan tersebut kalau nak dibandingkan dengan cinta mereka terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pada hadis yang kedua. Ya, sila. Silakan tuan. Malu ni, orang yang bidang hadis tanya kita lah. Silakan. Ustaz Yuzali tanya saya rasa soalan ni macam soalan senaji bila tanya ke Nabi lah. Bila kita jawab lagi saya kata sadaqta, awak jawab betul. Sunan Jibril kan dia ada satu hadis kan, dia tanya Nabi soalan, lepas Nabi jawab dia kata sadaqta. Sahabat pun kata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat pun hairan macam mana dia yang tanya lepas tu dia pula kata jawapan tu betul ataupun tidak. Ustaz Yuzali tanya soalan tadi, adakah dengan berpada dengan selawat, hanya dengan banyak berselawat kepada Nabi yang akan menyebabkan kita berhak untuk mendapat syafaat, atau dengan sebab kecintaan kita kepada Nabi itu yang menyebabkan kita akan berhak mendapat syafaat? Wallahu ta'ala ala wa'alam Ustaz Yuzaili. Serasa-rasanya lah yang kita faham daripada hadis ini, secara zahir atas rahmat Nabi SAW tidak akan hanya khusus bagi orang yang memiliki kecintaan yang begitu tinggi terhadap Nabi. Bermaksud orang yang sentiasa berselawat kepada Nabi walaupun mungkin tahap kecintaannya tidak tinggi, dengan alasan rahmat Nabi itu insya Allah turut merangkumi kepada orang yang banyak berselawat kepada Nabi walaupun dia tidaklah memiliki tahap kecintaan yang begitu tinggi terhadap baginda Nabi. Pun begitu, semestinya tidak akan dapat dinafikan orang yang memiliki kecintaan yang begitu tinggi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini semestinya akan mendapat syafaat baginda Nabi. Yang pastinya kecintaan dia terhadap Nabi itu akan menyebabkan dia sentiasa mengingati Nabi dan akhirnya mulutnya tidak akan sugan silu untuk melafazkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan tuan. Yang perlu banyak-banyak ni dari segi adat ke kata 20 tadi ataupun dari segi dia kata aku selayak, aku selawat pada Nabi sebanyak mana orang yang tak selawat. Aku selawat pada Nabi sebanyak mana orang yang selawat pada Nabi. Ataupun aku selawat pada Nabi sebanyak makhluk Tuhan dia lagi. Sebanyak makhluk Tuhan dia. Yang mana yang dia kata banyak? Baik. Sebanyak yang kita ingat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, zahir hadis ini menunjukkan bilangan. Zahir hadis ini menunjukkan orang yang paling layak mendapat syafaat Nabi ataupun orang yang paling dekat untuk mendapat syafaat Nabi adalah orang yang paling banyak bilangannya berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Namun tuan-tuan, kalau kita lihat apa yang ada dibuat oleh para ulama kita, di dalam mereka berselawat, mereka akan cuba mengumumkan selawat mereka, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala yang lebih di atas dasar rahmat Allah sekalipun mereka tak mampu untuk berselawat sebanyak itu. Sebab tu macam kita biasa dengar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab itu madamatis samawati wal ard. Ya Allah, salam dan selawat ke atas Nabi Muhammad, sampaikanlah salam dan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad selagi ada langit dan bumi. Contoh saya, selagi mana contoh macam selawat al-Imam Asy-Syafi'i, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma'du ma'lu adada ma'lumatika wa midada kalimatika. Tengok, ya Allah, sampaikanlah salam kami ke atas baginda Nabi SAW sebanyak, jadikan pahala selawat itu seumpama macam kami telah berselawat sebanyak seluruh makhlukmu, ya Allah, yang diketahui olehmu. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini di antara pengharapan yang dibuat oleh para ulama yang mereka rasa-rasa tak akan mampu. Mereka rasa diri mereka tak akan mampu berselawat dengan kadar bilangan yang banyak, tetapi mereka berusaha juga berselawat sebanyak yang mampu, cuma dilapik dengan pengharapan. Moga-moga walaupun selawat itu sedikit, tidaklah sebanyak yang mereka mampu buat, tetapi moga-moga pahala yang diberikan oleh Allah sebanyak seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan juga di bumi. Sebab tu kita, kalau kita dengar selawat para ulama, mereka akan umumkan moga-moga dengan harapan pahala mereka seakan-akan mereka telah berselawat dalam jumlah bilangan seluruh makhluk Allah Subhanahu Taala. Mana kita mampu? Berapa banyak makhluk Tuhan daripada dulu sampai sekarang? Tak mampu kita nak berselawat sebanyak itu. Maknanya mereka mengharapkan walaupun tak mampu disebut dengan lisan, moga-moga dari segi pahalanya turut diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Dan moga-moga mereka termasuk di dalam orang yang dikategorikan mempunyai selawat yang banyak, kerana innamal a'mal binniyat. Amalan itu dikira dengan sebab niat, di atas dasar niat mereka yang baik dan di atas dasar rahmat Allah yang tidak bertepi, maka tidak mustahil Allah akan memberikan pahala kepadanya walaupun kadar bilangan sedikit, tapi pahalanya lebih daripada yang dituturkan oleh mulutnya sendiri. Wallahu a'lam. Tu yang saya fahamlah. Tak tahulah yang betulnya macam mana, tapi kalau kita lihat apa yang dibuat oleh para ulama tu memang begitu. Moga-moga dengan harapan mereka akan dapat pahala sebanyak lebih daripada yang mereka lakukan. Baik, yaqulul imam Abdullah bin As-Siddiq Al-Umari al-hadis ats-tsani عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم بتقول كنه وكان عليهم فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون Rabbana ataina ala ibadin min ibadik yu'azzimuna ala'ak wa yatluna kitabak wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tambah ya sallallahu alaihi wasallam tu sebab yakni memang ada dalam teks kitab Nafahatul Ilahiyah. Tuan-tuan boleh tambah selepas ala nabiyyika Muhammad tambah sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka. Itu juga ada tertinggal ya. Boleh betulkan, bukan wa yas'aluna tapi tambah lagi satu huruf iaitu wa yas'alunaka. Wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum fa yaqulu tabaraka wa ta'ala ghashuhum rahmati fa yaqulun ya rabbi. Setakat yang saya tahu baca ni ya rabbi, tapi di eja sini ya rabbu wallahu a'lam, tapi moga-moga yang betul adalah ya rabbi. Fa yaqulun ya rabbi inna fihim fulanan al-khata'a innama igtabaqahum igtibaqa, ataupun kita baca lajunya ya rabbi inna fihim fulanan al-khata'a innama igtabaqahum igtibaqa, ataupun innama igtabaqahum igtibaqa, ya, ataupun innama igtabaqahum igtibaqa. Sebab alif tu disebut sini alif hamzah qata', ada hamzah bawah tu, tiadakan hamzah tu. Hamzah tu alif hamzah wasal, bukan alif hamzah al-qata'. Innama igtabaqahum igtibaqa. Igtibaqa tu hamzah bawah tu, tuan-tuan padam, tak ada hamzah tu. Alif tu alif hamzah wasal. Fa yaqul tabaraka wa ta'ala ghashuhum rahmati fa humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Daripada Sayyidina Anas, maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Okay, tuan-tuan, seperti tambah tu, daripada Nabi SAW, sebab tag hadis kita anin Nabi. Daripada Nabi SAW bersabda, itu baginda bersabda, sesungguhnya Allah memiliki sekumpulan malaikat yang sentiasa mencari halaqah-halaqah zikir. Yang biasa kita dengar dalam majlis ilmu, dalam majlis kita duduk buat lengkung, baca Quran ramai-ramai. Kalau di masjid lepas main subuh, di masjid-masjid akan ada satu majlis baca Quran ramai-ramai. Dia panggil makra'ah. Tak tahulah di Malaysia ada ke? Mungkin ada. Ataupun pagi-pagi kita baca kitab. Mungkin pagi-pagi kita baca kitab. Kalau di Mesir, lepas habis main subuh, dia akan buat lengkong begitu. Dia akan baca Quran seorang sikit-sikit-sikit. Itu kalau buat kat masjid kita, takut orang tak datang semayang lah. Habis zikir lari terus sebab takut nak baca Quran. Mungkin lah. Tapi mungkin bukan orang Sungai Cincin lah. Orang tempat lain. Sungai lain. Sungai lain. Jadi, majlis ilmu ni ataupun majlis zikir ni akan ada satu malaikat khusus yang dinyatakan oleh Nabi. Dia cari. Kata para ulama, malaikat ni memang tugas dia hanya cari majlis ilmu. Jumpa saja majlis ilmu, majlis zikir. Disebutlah hadis majlis zikir lah. Para ulama ketika huraikan, iaitu termasuklah juga sebarang majlis mengingati Allah, termasuklah majlis ilmu. Jadi akhirnya malaikat bila jumpa saja, mereka akan berada di kawasan sebut dan memenuhi kawasan sebut sampai penuh mereka di antara langit dan bumi. Kalau tuan-tuan, Allah buka hijab kita, dan kalaulah malaikat tu ada bersama kita hari ni, kalau dia buka hijab, kita akan tengok daripada atas kepala kita ni sampai ke langit atas, penuh dengan para malaikat yang menaungi kita, tanda rahmat dan tanda redha mereka terhadap apa yang mereka buat. Moga-moga kita dinaungi oleh para malaikat sekarang ni. Jadi sesungguhnya Allah memiliki sekumpulan malaikat yang sentiasa mencari halaqah, halaqah zikir. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, iza marartu bi riyadil jannah farta'u. Sayyidina Abu Hurairah tanya Sayyidina Abu Hurairah tanya kepada Nabi, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Nabi kata, bila kamu jumpa taman-taman syurga, maka berhenti dan makanlah sepuas-puasnya. Makanlah seenak-enaknya di taman syurga. Jadi Sayyidina Abu Hurairah kata, apa dia taman syurga tu ya Rasulullah? Nabi kata, al-masajid. Masjid. Jadi menunjukkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, masjid ini hasil daripada kanilah masjid ni ada mengingati Allah, zikir kepada Allah, sehingga darjat masjid ini dinamakan oleh Nabi sebagai Riyadul Jannah, taman-taman syurga. Jadi apabila malaikat tadi Apabila mereka menemuinya, iaitu apabila malaikat tadi jumpa majlis ilmu tadi ataupun majlis zikir tadi, lantas mereka mengurunginya, menaunginya, minta maaf. Lantas mereka menaunginya. Kemudian mereka mengutuskan ketua mereka ke langit bertemu dengan Tuhan yang Maha Mulia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis ini menyatakan selepas mereka mengerumuni ataupun menaungi majlis tersebut, mereka telah mengutuskan ketua mereka di kalangan para malaikat yang turut ada ketika itu untuk ke langit, untuk ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita jumpa hadis seperti ini yang seakan-akan menunjukkan bahawa Allah tu di langit, hendaklah kita fahami bahawa bukan Allah di langit. Sebaliknya istilah langit ini bila ditujukan kepada Allah, kerana langit ini maksud dia adalah benda yang mulia, tempat yang tinggi, yang sesuai untuk Allah Subhanahu Taala, yang sifat Allah adalah sifat yang tinggi. Namun tidaklah bermaksud Allah itu memiliki tempat ataupun Allah berada di langit. Saya teringat lagi ketika mana Fadilatul Syaikh Yusri bin Rushdi bin As-Said bin Jabr Al-Hasani, ketika beliau menguraikan hadis berkenaan dengan Isra' dan juga Mi'raj, yang disebut Nabi telah melihat Allah di Sidratul Muntaha. Nabi telah melihat Allah di Sidratul Muntaha. Jadi kata beliau, bukanlah Allah tu berada di Sidratul Muntaha. Sebaliknya Nabi yang berada di Sidratul Muntaha, dan Nabi telah melihat Allah ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha. Jadi begitu juga malaikat tadi. Malaikat tadi, dia telah berbicara dengan Allah ketika dia berada di langit. Bukan ketika Allah berada di langit. Sebab Allah mustahil bertempat. Dalam akidah kita diajar, mustahil Allah bertempat. Allahu kan, wa huwa khaliqul makan, wa huwa qabla wujudil makan kan. Allah dah ada, kemudian Allah cipta tempat, dan Allah sebelum wujud tempat, Allah dah ada. Bermaksud ketika tiada sebarang makhluk, Allah telah wujud tanpa memerlukan sebarang tempat. Kerana tempat itu adalah makhluk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita jumpa hadis yang menunjukkan seakan Allah bertempat, Allah bersifat dengan sifat makhluk, hendaklah kita lontar segala kepahaman yang kita fikir seakan-akan Allah itu seperti makhluk, kita lontarkan daripada pemikiran kita dan kita letakkan lamida kita bahawa ada makna lain yang sesuai untuk Allah yang diinginkan oleh Allah dan Nabi, bukan yang kita faham berdasarkan zahir hadis. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha. Macam ni dalam ni Jawharah dulu hafal, saya lupa dah. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Alhamdulillah. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha, kata pengarang Jawharah At-Tauhid, semua nas, wa kullu nafsin awhamat tashbiha, setiap nas daripada Al-Quran ataupun hadis yang seakan-akan menunjukkan Allah tu seperti makhluk, ada tempat, beranggota, turun, bergerak, semua nas daripada Al-Quran yang juga hadis yang seakan menunjukkan Allah itu serupa dengan makhluk, awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Awwilhu, takwillah kamu. Bila kamu tengok sebarang nas yang menunjukkan bahawa dia, bahawa Allah ni seumpama makhluk, hendaklah kamu takwilkan ayat ataupun nas tersebut, ataupun kamu serahkan kepada Allah bahawa Allah sajalah yang tahu apa maknanya. Cuma makna yang saya faham salah. Wa warum tanziha, dan hendaklah kamu mensucikan Allah daripada sikap ataupun sifat yang ada pada makhluk. Kemudian mereka mengutuskan ketua mereka ke langit bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan yang Maha Mulia. Lalu mereka mengadukan. Mereka pesan pada ketua tadi, beritahu ke Allah Ta'ala. Mereka kata, wahai Tuhan kami, kami telah mendatangi beberapa hamba daripada kalangan hamba-Mu. Mereka ini mengagungkan nikmat-nikmat-Mu, membaca Al-Quran dan berselawat ke atas Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta mereka memohon kepada-Mu kebahagiaan hidup di akhirat dan dunia. Di sini sebut kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tapi dalam matan kita disebut wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum. Mereka meminta untuk akhirat mereka dan juga untuk dunia mereka. Jadi apabila malaikat tadi melaporkan kepada Allah Mereka menyatakan kami jumpa beberapa hamba. Moga-moga kita disebut oleh malaikat itu di sisi Allah Ta'ala. Amin. Mereka mengagungkan. Mereka ini mengagungkan nikmat-nikmatmu. Malaikat sebut kepada Allah Ta'ala, dia orang ni sentiasa memujimu, mengagung-agungkan nikmatmu, membaca Al-Quran dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang sentiasa buat majlis selawat ke atas Nabi, dia akan tergolong di dalam orang yang akan dilaporkan kebaikannya oleh malaikat sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta mereka memohon kepadamu kebahagiaan hidup di akhirat dan dunia. Maksudnya mereka, tuan-tuan boleh buatlah sebarang tanda, sama je sebenarnya dunia dan akhirat. Tapi kelebihannya menunjukkan akhirat itu lebih utama berbanding dengan dunia. Sehingga dalam ucapan malaikat tadi, malaikat sebut mereka menuntut kebaikan di akhirat dan juga kebaikan di dunia. Sebab hakikat kebaikan itu adalah di akhirat. Sebab tu ketika Al-Imam Mukaddimah karangan, siapa ulama yang menulis Al-Mukaddimah? Ibn Khaldun radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau dalam kitab beliau Al-Mukaddimah, ketika beliau menceritakan tentang apakah dia pemerintahan yang Islam, beliau menyatakan hamdul kafah ala muqtada an-nazar asy-syar'i fi masalihim al-ukhrawiyah wad-dunyawiyah ar-raji'ati ilaiha. Cantik ayat beliau ketika beliau, iaitu Ibn Khaldun radhiyallahu ta'ala anhu, menghuraikan apakah dia definisi ataupun takrif bagi pemerintahan di dalam Islam. Lantas dinyatakan membawa manusia seluruhnya berada di bawah kacamata syarak, nak ajak masyarakat dengar dan taat kepada Allah. Kalau dia ajak masyarakat untuk lawan Allah, yang itu tak dinamakan pemerintahan Islam. Tapi bila dia nak ajak masyarakat untuk taat kepada Allah, berada di bawah pandangan Allah, maka itu adalah pemerintahan Islam sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Khaldun. Kata beliau, hamdul kafati ala muqtada an-nazar asy-syar'i fi masalihihim al-ukhrawiyah. Yang mana hasil mereka taat kepada Allah tadi akan membawa kepada kebahagiaan mereka di akhirat wad dunyawiyah, dan juga membawa kebaikan mereka di dunia ar-raji'ati ilaiha, yang hakikat kebahagiaan di dunia itu sebenarnya adalah kebahagiaan di akhirat. Jadi kebahagiaan di akhirat itulah sebenarnya hakikat kebahagiaan. Orang yang bahagia di dunia tak semestinya dia akan bahagia di akhirat. Tapi orang yang bahagia di akhirat, sekalipun dia parah di dunia, dia tetap bahagia juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Serta mereka memohon kepadamu kebahagiaan hidup di akhirat dan dunia. Lalu Allah berfirman, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita baca hadis Nabi yang pelbagai banyak, Allah sering tanya kepada mereka, apa yang hamba ku buat? Apa yang hamba ku buat? Apa yang hamba ku buat? Allah tanya pada para malaikat, sedangkan Allah Maha mengetahui. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata para ulama? Kerana Allah mahu mendengar sendiri jawapan para malaikat. Yang satu ketika dahulu, mereka tidak tahu bahawa manusia ni ada di kalangan mereka yang akan taat kepada Allah. Ketika mana nak dicipta Sayyidina Nabi Adam AS, mereka kata, ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah anda akan, adakah kamu ya Allah akan menciptakan di bumi ini seorang makhluk tuan yang menjadi seorang khalifah, yang mereka ini akan menumpahkan darah sedangkan kami ini sentiasa memujimu dan memujamu. Jadi peringkat awal malaikat dia tak tahu benda lain. Jadi malaikat menyangka bahawa makhluk Allah yang namanya manusia ni, mereka akan melakukan kerosakan di atas muka bumi seluruhnya. Jadi akhirnya Allah Ta'ala nak jawab balik apa yang malaikat sebut peringkat awal dengan Allah Ta'ala tanya, apa yang hamba ku buat? Apa yang hamba ku buat? Supaya malaikat memberikan laporan kepada Allah bahawa hambamu ini memujimu ya Allah, berselawat ke atas Nabi-Mu ya Allah, untuk menjawab bahawa sebenarnya bukan semua makhluk Allah melakukan kerosakan. Ada di kalangan makhluk Allah yang sentiasa melakukan kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara hikmah mengapa Allah sering bertanya kepada para malaikat, apa yang dibuat oleh hamba-Ku? Setiap hari kan ada shift, malaikat pagi dengan malaikat malam. Mereka akan bertemu pada hari, pada sembahyang subuh dan juga sembahyang asar. Sembahyang asar. Jadi setiap kali itu mereka bertemu dan Allah akan tanya, apa yang dibuat oleh hamba-Ku? Kata mereka, masa kami datang, mereka sedang beribadat. Masa kami balik pun mereka sedang beribadat. Ini semua adalah sebagai satu jawapan daripada malaikat, dan hakikatnya ialah jawapan daripada Allah kepada para malaikat, menunjukkan bahawa ada di kalangan hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma banyak sangat yang tak taat sebenarnya. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sikit sangat di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Yang banyaknya tidak bersyukur kepada Allah, yang banyaknya sering melakukan kejahatan terhadap Allah dan terhadap Islam. Lalu Allah berfirman, liputilah mereka dengan rahmatku. Allah Ta'ala kata kepada mereka, liputilah orang yang kamu jumpa tadi, yang mereka duduk berselawat ke atas Nabi, baca Al-Quran, berzikir tadi, liputilah mereka dengan rahmatku. Senandungkanlah mereka dengan rahmatku. Tutuplah mereka dengan rahmatku. Lantas mereka bertanya lagi, wahai Tuhan, sesungguhnya ada di kalangan mereka yang tersalah datang dan hanya duduk bersama-sama mereka tetapi tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Jadi para malaikat dalam ramai-ramai tu beritahu Allah Ta'ala, Allah, ramai-ramai yang datang tu bukan semua ya Allah. Ada yang datang tujuan keduniaan. Orang datang majlis ilmu nak dengar ilmu, contoh. Orang datang ke masjid sebab nak berzikir. Dia datang mungkin contohnya, dia dah janji dengan kawan, kawan kata jumpa kat masjid. Dia pun datang jumpa masjid sebab kes nak jumpa. Bukan sebab nak ikut sekali majlis. Jadi malaikat report beritahu Allah Ta'ala, sebab Allah kata, liputilah mereka dengan rahmatku. Jadi para malaikat kata, ya Allah, ya orang lain okey, yang ni tak payah kot. Sebab dia datang bukan dengan tujuan kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Nak buat report contohlah, ataupun nak buat sembarang perkara yang lain. Maka orang begini, kata para malaikat, tak payah bagi rahmat kepada mereka, ya Allah. Apa jawab Allah Subhanahu Ta'ala? Maka Allah berfirman, curahkanlah juga mereka dengan rahmatku. Mereka adalah satu kumpulan yang tidak akan celaka sesiapa yang duduk bersama mereka. Subhanallah. Keberkatan orang yang mengingati Allah, yang berselawat kepada Nabi setiap beramai ni, orang yang duduk sekadar dengar je. Boring-boring duduklah contoh kan. Tak ada pun niat nak berselawat. Orang ni pun turut akan mendapat rahmat Allah. Kerana apa? Dengan keberkatan majlis orang yang berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, di sini kita dapat lihat ya, hadis ini didatangkan untuk menunjukkan keberkatan orang yang berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang malaikat akan duduk bersama dengan mereka dan mereka akan disebut nama mereka oleh para malaikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan menurunkan rahmat kepada mereka. Baik, kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Saya rasa kita masuk tiga hadis hari ini. Kita jumpa dua kali sebulan. So, insyaAllah sebelum bulan 12 ni sempat khatam kitab ni. Bismillah. Saya bulan 12 kalau rezeki baliklah. Kalau cukup duit baliklah kan. InsyaAllah bulan 12 ni. Baik. Okay. Kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis ni pendek ya. Al-hadis al-thalis. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Jibril alaihi salam qala li, ala ubashiruk, inna Allah azza wa jalla yaqulu lak, man salla alayka sallaitu alayhi, wa man sallama alayka sallamtu alayhi, fasajadtu lillahi shukra. Rawahu al-Imam Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini bermaksud daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah berkata kepadaku, maukah aku khabarkan kepadamu suatu berita gembira? Malaikat Jibril jumpa Nabi, nak dengar tak satu berita gembira wahai Nabi? Lepas tu malaikat Jibril pun sebut, sesungguhnya Allah berfirman kepadamu, sesiapa yang berselawat ke atasmu, maka aku akan berselawat ke atasnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan nampak tak betapa hebatnya Nabi SAW? Kita selawat ke Nabi, Allah selawat ke kita. Sampai inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat pun turut selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga besarnya balasan orang yang berselawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala sendiri berselawat untuk kita. Tak pernah lagi ayah mak kita selawat untuk kita, Allahumma salli ala khairin nizam. Buat kalau begitu marah makmum kan. Allahumma salli ala khairin nizam wa ala al-jazuli juzaili Syekh Yusri kami panggil Muhammad Jazuli. Jazuli ya, Syekh Yusri. Nama baru Syekh Juzaidi ya. Allahumma salli ala Mat Husain. Contoh ha. Tak ada begitu kalau buat orang kata bid'ah. Tapi subhanallah, orang yang berselawat ke atas Nabi, Allah berselawat ke atasnya. Maksudnya Allah akan memberikan rahmat kepada orang tadi ya. Nak cerita besarnya, apa saja yang berkait dengan Nabi semuanya akan menjadi besar dan istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang berselawat ke atasmu, maka aku akan berselawat ke atasnya. Dan sesiapa yang mengucapkan salam ke atasmu, maka aku akan mengucapkan salam ke atasnya. Okay. Sebelum saya terlupa, hadis yang kedua tadi, riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Adapun hadis yang ketiga ini, riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat hadis ini menunjukkan besar bagi Nabi di sisi Allah Taala. Sehingga apa saja yang kita buat untuk Nabi, Allah balas. Sebab tu tidak mustahil dan tidak hairan apabila Abu Lahab, dia gembira dengan Nabi, dia bebaskan hamba dia ketika Nabi lahir. Allah balas perbuatan dia. Walaupun dia buat tu tak niatkan Allah pun. Walaupun Nabi SAW sebut innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dikira dengan sebab niat. Kalau tidak kerana Allah tak dapat pahala. Tiba-tiba ada benda yang kalau kita tak niat kerana Allah pun Allah bagi juga pahala. Antaranya menggembirakan Nabi SAW. Antaranya dengan berselawat ke atas baginda Nabi. Kita tengok Abu Lahab, dia kafir. Dia nama dia telah dilaknat oleh Allah. Apabila dia mencela Nabi, Allah balas celaan sampai ke hari kiamat. Tiba-tiba Allah Ta'ala lepaskan dia daripada diazab setiap hari Senin kerana ketika hari Nabi lahir pada hari Senin dulu, dia bebaskan hamba perempuan dia. Kegembiraan terhadap Nabi mulia dan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga guru-guru kami menyatakan satu-satunya ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dengan tujuan riak, walaupun dengan tujuan kerana berpura-pura, adalah berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang ketiga ini juga menunjukkan betapa Nabi itu bila terima saja benda gembira, Nabi akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut di sini, maka aku pun tuan-tuan tambah terlupa terjemah di sini. Sahabat saya terlupa terjemah. Kita tambah. Lalu saya pun, tuan-tuan tulis dulu lalu saya pun selepas habis, maka aku akan mengucapkan salam ke atasnya. Tuan-tuan tambah. Lalu saya pun sujud. Lalu saya pun sujud kepada Allah. Lalu saya pun sujud kepada Allah. Sebagai satu kesyukuran. Lalu saya pun sujud kepada Allah sebagai satu kesyukuran. Di sini kita belajar satu akhlak baginda Nabi. Walaupun diberi keistimewaan yang begitu dahsyat oleh Allah, tetapi semuanya akan dipulangkan kepada Allah dengan bentuk syukur Nabi terhadap Allah. Bila dengar begitu, kalau kita gambarnya melompat, yeay, saya tahu tak? Kalau kita melompat, seronok, buat keduri, ya tak? Nabi, masa tu juga, Nabi pun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi sujud syukur di atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Sebab tu apabila Nabi SAW semayang sampai bengkak kaki, guru kami Fadilatul Syekh Yusri kata, orang yang semayang bengkak kaki ni maknanya dia berdiri lama. Main sampai 3-4 jam dia berdiri, dia akan bengkak kaki. Sekadar berdiri setengah jam tak bengkak lagi, tuan-tuan. Saya pernah try, lebih kurang dalam dekat 40 minit berdiri. Diri 40 minit, lepas tu rokok 40 minit, memang macam tumbang, tuan-tuan. Yang paling letih iaitu ketika kita sujud. Sujud tu jadi lenguh habis semua badan. Saya try kat dalam 40 minit saja, nak try-try lah. Lepas tu tak buat dah lah kan. Nak menceritakan bahawa apabila Nabi semayang sampai bengkak kaki, itu tandanya Nabi berdiri panjang, kata guru kami Fadilatul Syaikh Yusri bin Rushdi. Maknanya tuan-tuan, Nabi semayang begitu panjang sehingga Sayyidatuna Aisyah tanya Nabi, kenapa buat begini? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura? Salah ke saya nak jadi hamba Allah yang syukur? Subhanallah. Kita yang banyak dosa tak pernah syukur sampai ke tahap tu. Subhanallah. Dan dalam hadis yang lain, kalau tuan-tuan lihat, Rasulullah SAW dalam sepotong hadis yang saya tulis dalam catatan saya, daripada Sayyidina Abu Bakrah, ada Abu Bakrah, Ada Abu Bakar punya ayah kepada Sayyidatuna Aisyah, seorang lagi Abu Bakrah, ada urutan marbutah di situ. An Abi Bakrah anna Nabiy anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurru kharra sajidan lillah. Hadis ini dengan teks ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni ya, yang bermaksud daripada Sayyiduna Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila Nabi datang saja benda yang menggembirakan hati Nabi, Nabi akan terus sujud kepada Allah, tanda syukur Nabi kepada Allah. Jadi ini juga akhlak yang kita boleh belajar daripada hadis ini. Dapat saja benda menggembirakan, hendaklah kita pulangkan kepada Allah dengan kita lafazkan syukur dan sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa kita berhenti setakat itu dahulu. Dan sebelum kita berhenti, kita terus masuk pada muka surat yang ke sebab buku ni hakikatnya dia ada tiga bahagian. Satu hadis Rasulullah, cerita tentang kelebihan selawat. Satu bahagian lagi menceritakan tentang kisah-kisah yang berlaku kepada para ulama dan juga alim-alim kita, orang-orang soleh kita, yang mana kisah ini menunjukkan kelebihan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi bahagian iaitu Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Muhammad As-Siddiq Al-Umari mendatangkan contoh selawat yang boleh kita amalkan. Jadi insya-Allah setiap kali kelas kita akan step itu. Kita baca hadis sikit, kita baca tentang kisah-kisah gembira, kemudian kita akan tutupi dengan kita membaca selawat yang disertakan dalam buku ini. Insya-Allah kita akan membaca satu kisah pada hari ini, pada muka surat yang ke-61 ya, satu kisah yang berlaku menunjukkan kelebihan kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan teks Arab ni dahulu untuk kita mengambil keberkatan tulisan asal pengarang, kemudian kita akan lihat terjemahannya. Wa anhu bihi qala al-mubashshirat al-mubashshiratul ula qala al-imam Tajuddin Abu Hafs Umar ibn Ali al-Fakihi al-Maliki fi kitabihi al-Fajr al-Munir fi salati 'ala al-Bashir an-Nadhir أخبرني الشيخ صالح موسى الضرير أنه ركب في البحر المالح قال وقد قام علينا ريح تسمى الإقلابية قل من ينجو منها من الغرق فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لي كل أهل المركب يقولوا ألف مرة اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات قال فاستيقظت وأخبرت أهل المركب بالرؤيا فصلينا نحو 300 ففرج الله عنا وأسكن تلك الريح ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلها الإمام مجد الدين الفيروزابادي في كتاب الصلاة والبشر الصلاة والبشر في الصلاة على سيد البشر ونقل عقبها عن الإمام الحسن ابن علي الأسواني قال من قالها في كل مهم ونازلة وبلية ألف مرة فرج الله عنه قلت هذا مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المركب بقراءتها العدد المذكور وقد جعلها مولانا الأستاذ الإمام الوالد رضي الله عنه من أذكار وظيفة طريقتنا الصديقية. Baik, khabar-khabar yang menggembirakan mengenai kelebihan selawat usaha yang ke-61. Pertama, tuan-tuan boleh tambah sebelum tu, berita gembira pertama. Al-Mubashirul, Al-Mubashiratul Ula. Berita gembira pertama. Berkata Al-Imam Tajuddin Abu Hafs Umar bin Ali Al-Fakihi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Fajr. Ha, betul katanya, bukan Al-Fakhr, Al-Fajr. A-L-F-A-J-R. Di situ Al-Fakhr, betul katanya Al-Fajr. A-L-F-A-J-R. Lama tak ngeja, tak pernah kerti semua. Al-Munir dalam kitabnya Al-Fajr Al-Munir fi As-Salati 'ala Al-Bashir An-Nadhir telah menceritakan kepadaku Syekh yang saleh Musa Ad-Dharir bahawa pada satu ketika beliau pergi berlayar di lautan. Beliau bercerita, kami telah ditimpa ribut taufan yang dahsyat. Contoh tambah selepas kalimah dahsyat tu, yang dikenali sebagai sahabat saya mungkin terlupa terjemah, wallahu taala ala alam, yang dikenali sebagai al-iqlabiyah, yang dikenali sebagai al-iqlabiyah. Selepas kalimah dahsyat tu tambah yang dikenali sebagai al-iqlabiyah. Jadi beliau nak cerita, ya, Syekh Tajuddin ni cerita, Syekh Saleh Musa Ad-Dari ni cerita, Syekh Musa Ad-Dari cerita sebagai beliau belayar, tiba-tiba kapal beliau telah ditimpa dengan satu ribut taufan yang begitu dahsyat. Yang ribut itu masyhur dah, ribut yang memang dahsyat yang biasanya tak ada orang selamat. Ribut itu dikenali dengan panggilan ribut al-iqlabiyah. Ni ribut ni tak adalah kat Malaysia ni, kita ribut apa yang itu saya dah terlupa apa namanya. Main ribut-ribut biasalah, tak ada. Main istilahnya al-iqlabiyah ni satu ribut yang berlaku di kawasan ketika itu, di kawasan Arab ketika itu. Sedikit sahaja, Okay, tuan-tuan tambah sikit, maafkan saya berbetulkan sikit mana yang saya rasa mungkin kita boleh betulkan sedikit. Sedikit saja, lepas kalimah saja tu tuan-tuan tambah, orang yang terselamat. Sedikit sahaja orang yang terselamat. Okey. Lepas tu terus balik daripada, okey, sedikit sahaja orang yang terselamat daripada anak kapal yang terselamat tu tuan-tuan tukar kepada angin tersebut daripada karam. Angin tersebut daripada karam. Jadi ayat penuh dia akan berbunyi, sedikit sahaja orang yang terselamat daripada angin tersebut daripada karam. Jadi katanya Syekh Musa ni, pengalaman orang sebelum ni, kalau kena je angin al-iqlabiyah ni, memang habislah kapal mereka. Tak ramai yang selamat. Biasanya qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Meninggal lah. Jadi di saat-saat tuan kabut tu, tiba-tiba Syekh kita ni, Syekh Musa ni tertidur. Lalu aku tertidur dan bermimpi melihat Nabi SAW. Baginda berkata, tukarlah bersabda, sedap sikit lah. Baginda bersabda kepadaku, beritahu kepada semua anak kapal supaya mereka membaca sebanyak 1,000 kali selawat ini. Subhanallah. Nabi ni, nak kata rahmat Nabi bukan semata hayat Nabi. Sampai akhir, ketika wafat Nabi pun, Nabi sentiasa merupakan rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Macam tu Nabi SAW muncul dalam mimpi. Syekh Musa Ad-Dari menyatakan, bagitahu nak kapal, baca selawat ni sebanyak 1,000 kali. Terus Nabi pun ajar selawat ni. Selawat yang kita dah dengar. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Nabi ajar dengan cara Allahumma salli ala Muhammad sebagai tanda tawaduk Nabi. Adapun kita digalakkan, dalam mazhab Syafi'i sebut, digalakkan kita baca bila sebutnya Muhammad, tambah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, cucurilah selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang akan menyelamatkan kami daripada segala malapetaka dan bencana, menunaikan segala hajat-hajat kami, membersihkan kami daripada segala dosa-dosa kejahatan, mengangkat kami setinggi-tinggi darjat di sisimu, dan menyampaikan kami segala matlamat yang sempurna daripada segala kebajikan semasa hidup dan selepas kematian kami. Beliau berkata lagi, itu terjemahan bagi selawat tadi. Kata Syekh Musa Ad-Dari, beliau berkata lagi, kemudian aku terjaga. Siapa yang terjaga? Syekh Musa Ad-Dari. Lantas aku memberitahu mimpi tersebut kepada semua anak kapal. Masa tu mereka sedang didenda ribut taufan yang bernama Al-Iqlabiyah tadi. Lalu kami pun membaca selawat ini sehingga hampir 300 kali. Sekitar 300 kali mereka baca, baru sampai 300 kali. Nabi suruh baca 1,000. Baru sekitar 300 kali saja, tiba-tiba Allah menyelamatkan kami daripada tenggelam dan meredakan angin tersebut dengan keberkatan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turut menukilkan kisah ini Al-Imam Majduddin Al-Fayrus Abadi dalam kitab As-Silat wa Al-Bushra. Al-Bishar. Nama kitab tu As-Silat wal-Bishar. As-Silat wal-Bishar. Disebut Al-Bushra. Betul kan? Al-Bishar. Fi asfis salati ala sayyidil bashar. Jadi nama kitabnya bunyi As-Silat wal-Bishar. Fi salati ala sayyidil bashar. Jadi dalam kitab Syekh ini, Syekh Majduddin ini, beliau menyatakan dan beliau juga menukilkan kisah ini ada dinukilkan dalam kitab tersebut, dalam kitab As-Silat wal Bishar fi salati ala sayyidil bashar. Dan beliau juga menukilkan selepas kisah ini perkataan daripada Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Aswani. Beliau berkata, iaitu Syekh Al-Hasan bin Ali Al-Aswani berkata, barang siapa yang membaca selawat ini ketika menghadapi perkara yang penting, ditimpa bencana dan kesukaran sebanyak 1000 kali, nescaya Allah akan menyelamatkannya. Ini berpunca daripada kisah yang berlaku kepada Syekh Musa Ad-Dhari ketika kapal beliau dilanda oleh ribut taufan Al-Iqlabiyah. Saya, iaitu Syekh Abdullah As-Siddiq, pengarang kitab ini berkata, semua ini, iaitu kaifiat bacaan, kita baca 1000 kali tadi, semua ini kaifiat bacaannya diambil daripada suruhan Nabi SAW kepada anak-anak kapal. Potonglah satu kepada tu, dia ada dua kepada. Kepada-kepada tu, potonglah satu. Diambil daripada suruhan Nabi SAW kepada anak-anak kapal supaya membaca selawat ini dengan bilangan tersebut, iaitu 1000 kali. Kaifiat inilah yang telah dijadikan oleh Maulana Al-Ustaz Al-Imam ayahandaku, iaitu Syekh Muhammad bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, ayah kepada Syekh Abdullah. Kaifiat inilah yang telah dijadikan oleh Maulana Al-Ustaz Al-Imam ayahandaku sebahagian daripada zikir-zikir dan wirid harian tarikat As-Siddiqiyah, iaitu tarikat Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari dan juga tarikat guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi. Dan kami pun dengan dengan keberkatan beliau jadi anak murid beliau, kami pun turutlah masuk ke dalam kumpulan tarikat ini. Jadi tarikat zikir ini turut dibaca oleh tarikat As-Siddiqiyah, yang mana tarikat ini diambil daripada Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari. Jadi dia diambil kisah ni berpunca daripada mimpi Syekh Musa Ad-Dhari, yang mana kapal nak karam, Nabi SAW minta baca selawat ini. Jadi kapal yang nak karam dengan sebab ribut tadi, ribut pun berhenti, mereka pun selamat. Jadi itu adalah kisah pertama untuk kita pada hari ini, menceritakan kelebihan selawat. Cuma dalam perbahasan fik, tuan-tuan, mimpi tidak menjadi hujah. Jangan lepas ni asal mimpi kita pun suruh orang buat. Tak. Mimpi tidak menjadi hujah. Cuma apabila ia adalah mimpi yang baik, tak ada masalah kita ajak orang buat baik. Apatah lagi mimpi itu berkaitan dengan baginda Nabi. Pun begitu, hukum hakam dah selesai. Tak akan bertambah, tak akan berkurang. Apa yang diajak oleh Nabi ni adalah tuntutan yang lama, iaitu berselawat ke atas Nabi. Cuma dengan gaya bahasa yang baru, itu tiada bermasalah. Jadi kalau siapa yang bermimpi Nabi suruh amal sekian-sekian, okey, dia tak ada masalah untuk amal. Tapi kalau orang tak nak amal, dia yang amal lah. Dia kata ni Nabi suruh ni. Yalah, Nabi suruh, tapi untuk dia lah. Dia nak ajak orang lain, siapa nak ikut silakan. Sebab mimpi tidak dianggap hujah dari segi hukum hakam syariat kita. Baik, itu saja tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Dan akhirnya marilah kita sama-sama mengamalkan selawat yang ditulis dalam kitab ini. Kita masuk pada selawat yang keempat hari ini, oleh kerana masa dah suntuk. Kita baca selawat yang keempat saja hari ini. Kita baca selawat yang keempat sebanyak 3 kali. Cuma tuan-tuan tambah sikit ya. Selawat yang keempat tu bila saya murajaah dengan teks Arab, ada berlaku kekurangan, berlaku ketinggalan di segi tulisan. Bunyinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus innaka hamidum majid, yang ada dalam kitab fil alamin innaka hamidum majid. Jadi tambah fil alamin sebelum kalimah innaka hamidum majid. Itu jelah selawat insya-Allah kita akan baca pada hari ini sebagai mengambil keberkatan majlis pembacaan kitab yang baik ini. Semoga nama kita diseru oleh para malaikat dan disebut oleh Allah di langit sana, menyatakan bahawa kita telah pun berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Kita baca selawat ni beramai-ramai sebanyak 3 kali biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu saya bersaya insyaallah, semoga ada keberkatan. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilu salihat. Watawasaw bilhaq. Watawasaw bisabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, nak letak ni lah. Oh, syukur lah. Allah